السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين يا سهرمتي. Kita lanjutkan kajian kitab Kun Salafiyan 'Alal Jaddah sampai pada bab Ba'dul Qawa'id fil Manhaj Salafi, beberapa kaidah-kaidah dari manhaj salaf. Awalan, di antara kaidah-kaidah pada manhaj salaf, yang pertama, kaidah fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kaidah beramar ma'ruf nahi munkar. Qala al murad bil ma'ruf jami'u ta'at. Yang disebut dengan ma'ruf adalah seluruh ketaatan-ketaatan. Wa 'azamu dhalik, dan yang paling besarnya adalah ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Yang paling besar dari ketaatan adalah memurnikan ibadah kepada Allah sendirinya, tiada sekutu baginya. Wa ikhlasul ibadati lahu, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tark ibadati ma siwah, dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Yani tauhid. Ini a'zamut ta'at, a'zamul ma'ruf, setinggi-tinggi ma'ruf adalah tauhid, pengesaan Allah dalam ibadah. Wa yati ba'da dhalika sa'irut ta'at min wajibatin wa mustahabbat. Setelah itu, di bawahnya seluruh ketaatan-ketaatan, seluruh kewajiban-kewajiban, seluruh perkara-perkara yang dianjurkan. Itu semua ma'ruf. Berarti al-amr bil ma'ruf maknanya memerintahkan kepada kebaikan-kebaikan, memerintahkan kepada tauhid, memerintahkan agar beribadah kepada Allah saja, jangan menyekutukannya. La syarikalah, memerintahkan untuk ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia, bukan karena riya, bukan karena apapun, tapi memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amar ma'ruf memerintahkan manusia kepada sunnah Rasulullah SAW untuk mencontoh ittiba' kepada Rasulullah SAW dan untuk sholat dengan cara yang sunnah, berpuasa dengan cara yang sunnah, haji dengan cara yang sunnah, semua ibadah-ibadah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semua ma'ruf. Dan termasuk ma'ruf mengajarkan akhlak yang baik, adab yang baik, mengajarkan untuk adab dalam bergaul, berakhlak baik dengan tetangga, mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua, mengajarkan untuk baik kepada orang yang lebih tua. Dan juga termasuk adab yang harus diajarkan, termasuk ma'ruf, adalah beradab kepada para ulama, menghormati mereka, mendengarkan nasihat mereka. Sekian banyak ma'ruf, seluruh kewajiban-kewajiban, seluruh ketaatan-ketaatan, seluruh mustahabbat yang merupakan anjuran-anjuran, semua ma'ruf. Maka yang namanya ma'ruf adalah semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wal munkar, sedangkan sebaliknya al munkar. Wan nahi anil munkar, melarang kemunkaran-kemunkaran. Huwa kullu ma nahallahu anhu wa rasuluh. Kemunkaran adalah apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Fajami'ul ma'asi wal bid'ah munkarun. Maka semua kemaksiatan-kemaksiatan, semua kebid'ahan-kebid'ahan merupakan kemunkaran. Berarti wannahi 'anil munkar adalah melarang kemunkaran-kemunkaran, melarang kemaksiatan-kemaksiatan, melarang kebid'ahan-kebid'ahan. Wa a'zamul munkar, dan sebesar-besar kemunkaran adalah asyirku billah. Kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah, menyertakan bersama Allah sesembahan yang lain. Ini a'zamul munkar, sebesar-besar kemunkaran. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan dosa besar yang paling besar dan kemudian menyebutkan yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya, beliau menyebutkan yang pertama, yang paling besarnya adalah kesyirikan kepada Allah taala. Langsung yang kedua beliau sebutkan al-bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan. Sebelum dosa-dosa besar, kebid'ahan dulu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam khutbah beliau mengucapkan dengan keras, ihmarrat 'ainahu, memerah matanya, 'ala sautuh, keras suaranya, menyatakan inna syarral umur muhdatsatuha. Syarral umur, sejelek-jelek perkara adalah muhdatsat. Fa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Maka jelaslah apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah kesyirikan adalah syarrul umur, yaitu muhdatsat, kebid'ahan-kebid'ahan. Baru di bawahnya dosa-dosa besar. Baru di bawahnya dosa-dosa yang biasa, dosa-dosa yang di bawahnya. Baru kemudian perkara-perkara yang makruhat. Ini sebaiknya jangan, ini sebaiknya jangan. Ini al-munkar. Maka wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wajibun 'ala hadhil ummah wujuban kifaiyan. Maka kaidah salaf menyatakan bahwa yang namanya amar ma'ruf nahi munkar wajib hukumnya. Tetapi wajibnya bukan wajib 'aini. Wajibnya adalah wajib kifaiyan. Wujuban kifaiyan, fardu kifayah, seperti salat jenazah. La ainiyan, bukan ainiyan tetapi kifaiyan. Artinya idza qama bihi man yakfi saqata al-ithm 'anil baqin. Kalau sudah dikerjakan oleh beberapa orang dan cukup, maka yang lain gugur kewajibannya. Yang lain gugur kewajibannya. Wa idza lam yaqum bihi ahadun athimal jami' akan dosa seluruhnya kalau tidak ada yang menegakkannya. Ada kemunkaran, ada kebid'ahan, diam. Tidak bicara, tidak mengingkari kemunkaran, tidak memperingatkan kaum muslimin bahwa itu munkar. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, maka kalau tidak ada yang menegakkannya, semua orang di tempat tersebut dosa. Semua orang yang mengetahui, yang punya ilmu kalau itu munkar tapi diam, athimun, dia berdosa. Tetapi idza qamal ba'd, kalau sudah menegakkannya sebagian orang wa mencukupi, saqata lil baqin, maka akan gugur orang-orang yang lain kewajibannya. Khana bin na'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi, hendaklah ada minkum, dari sini para ulama menyatakan wajibnya wajib kifaiyan, hendaklah ada di antara kalian, bukan menyatakan hendaklah kalian, tapi menyatakan hendaklah minkum, dari kalian ada yang yad'una ilal khair, ada yang mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, hendaklah ada orang yang berdakwah memerintahkan pada kebaikan-kebaikan, pada yang ma'ruf yang sudah kita sebutkan tadi, dan melarang dari kemunkaran-kemunkaran sebagaimana sudah kita sebutkan tadi apa bentuk-bentuk kemunkaran. Dan mereka, kata Allah, ulaika humul muflihun, mereka akan mendapatkan falah. Khonifidina azakumullah, menegakkan dakwah artinya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, menyuruh pada sunnah dan melarang dari kebid'ahan-kebid'ahan, melarang untuk taat, memerintahkan untuk taat dan melarang dari kemaksiatan-kemaksiatan. Khonifidina azakumullah, ini namanya dakwah, tidak bisa sebelah, tidak bisa separuh. Sudahlah, yang penting saya sampaikan kebenaran, kebenaran, kebenaran, kebenaran. Adapun mengingkari kemunkaran, enggak perlu. Karena disebutkan dalam Al-Quran, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datang kebenaran, batil akan sirna. Jadi sudah kita sampaikan kebenaran, kebenaran, kebenaran, otomatis kebatilan akan sirna sendiri. Apakah seperti itu tafsirnya? Apakah ayat ini bertentangan dengan ayat itu? Apakah ayat ja'al haqqu wa zahaqal batil bertentangan dengan perintah Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Apakah bertentangan dengan ayat Allah, perintahkan pada yang ma'ruf dan laranglah, cegahlah dari kemunkaran-kemunkaran? Qul inna a'udzubikumullah, tentunya tidak bertentangan. Kalau kita menegakkan kebenaran, kebatilan akan sirna. Apa itu kebenaran yang ditegakkan? Kebenaran yang ditegakkan adalah menerangkan ini hak dan yang itu batil. Niscaya insyaAllah biiznillah akan sirna. Karena ditegakkan kebenaran dalam bentuk penjelasan. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang tauhid, mana yang syirik. Dan kemudian diperintahkan mengikuti tauhid, mengikuti sunnah, mentaati Allah dan Rasulnya, dan memperingatkan, melarang dari bahaya syirik, bahaya bid'ah, dan bahaya penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Kalau kebenaran ini ditegakkan, kalau hak ini ditegakkan, otomatis zahaqal batil, akan hilang sirna kebatilan-kebatilan. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fayanbaghi an yakuna 'aliman bima amara bih. Hanya saja yang namanya seorang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar harus memiliki perangkat-perangkat yang pantas baginya untuk beramar ma'ruf nahi munkar, yang pantas baginya untuk menegakkan dakwah ini. Yang pertama, ilmu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fayanbaghi an yakuna 'aliman bima amara bih. Sudah sepantasnya dia memiliki ilmu, khususnya ilmu yang dia perintahkan dengannya. ilmu apa yang diperintahkan. Salatlah, dia tahu tentang hukum salat. Qul inna a'udzubikumullah. Ini yang dikatakan aliman bima amara bihi. Artinya apa yang dia perintahkan ada sesuatu yang dia yakin, tahu ilmunya, tahu dalilnya bahwa ini hak, maka dia perintahkan. Walaupun dia bukan ulama, walaupun dia bukan orang yang alim pada seluruh bidang, tapi masalah itu dia tahu. Tahu dalilnya, tahu ayatnya. Maka dia sampaikan. Ini baik, kerjakan. Aku mendengar demikian, aku mendengar hadis ini, aku mendengar ayat itu, dan aku membaca dalam kitab ini, mendengar dari imam, dari syekh fulan, fulan. Fanabidina azakumullah. Demikian pula ketika melarang dari kemunkaran. Aliman bima yanha anhu, dia tahu tentang apa yang dia larang. Saya larang karena saya tahu. Fanabidina azakumullah, karena saya tahu itu munkar. Maka hendaklah, kata Syekhul Islam rahimahullah, aliman bima yanha anhu, seharusnya seorang yang mengingkari kemunkaran tahu bahwa kemunkaran itu benar-benar munkar. Dan ini yang disebutkan dalam hadis sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa ra'a al-munkar itu ra'a bi'aynihi wa ra'a bi'ilmihi. Melihat dengan matanya dan melihat dengan ilmunya. Ada yang melihat dengan matanya tapi ilmunya belum nyampe, gak ngerti kalau itu munkar. Dengar-dengar sih katanya munkar. Apa iya? Kayaknya. Itu belum tahu berarti dia. Dia belum ra'a. Matanya sudah lihat tapi ilmunya belum lihat. Atau ilmunya sudah lihat, tahu itu munkar dengan yakin, bi'ilmin. Dia tahu ayatnya, tahu dalilnya, tahu hadisnya, tahu ucapan para ulama tentangnya bahwa itu munkar, munkar azim. Maka dia ingkari kemunkaran. Tetapi dia tidak tahu kalau orang itu mengerjakan kemunkaran itu. Gimana? Ya dengar-dengar katanya si fulan, dengar-dengar benar, ya tidak tahu ya. Masa mungkin kamu mengingkari seseorang dalam keadaan tidak tahu dia berbuat atau tidak berbuat? Enggak ada tabayun, enggak ada tasabut, langsung disikat. Kaum muslimin yang saya hormati, man ra'a minkum munkaran adalah man ra'a bi'aini wa ra'a bi'ilmi. Atau ra'a bi'ainihi au bima rawa an thiqah. Lihat sendiri atau diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, fulan melakukan demikian. Maka dia harus mengingkari karena dia percaya orang ini thiqah, terpercaya, riwayatnya diterima. Fadhilina azakumullah. Apalagi kalau sudah mutawatir, yang ini lapor, yang itu lapor, yang salah lapor, yang ini lapor, hampir semuanya lapor. Mau apa lagi? Ima diperingatkan kepadanya secara langsung, mudah-mudahan ya tadi kamu mengerjakan kemunkaran ini, kemunkaran itu, ittaqillah, berhentilah dari perbuatan itu, cabut ucapanmu, tub ilallah. Kalau mau yahtadi walhamdulillah, kalau tidak tentunya kita selamatkan yang lainnya. Jangan ikuti penyimpangan orang itu, jangan ikuti ucapan orang itu, ucapannya ucapan sesat, menyimpang. Maka harus aliman bima ya'mur wa aliman bima yanha. Dia tahu ilmunya tentang apa yang dia suruh dan dia tahu ilmunya tentang apa yang dilarang. Rafiqan. Yang kedua, rafiqan fi ma ya'mur bihi wa rafiqan fi ma yanha an. Hendaklah dia lembut ketika menyuruh dan lembut ketika melarang. Qul inna a'udzubikumullah, itu hukum asal. Al-asl fi da'wah birrifqi wal lin. Hukum asal dalam dakwah birrifqi wal lin, jangan berpindah kepada yang lain kalau bisa dengan rifq wal lin. Sudah disebutkan beberapa hadis-hadis ya, sering kita sampaikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rifq. ma kana riqqu fi syai'in illa zana wa la yunzau an syai'in illa syana. Wa kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali menjadikannya indah, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali menjadikannya jelek. Kelembutan kalau ada pada sesuatu indah, tetapi kalau sesuatu enggak ada kelembutan padanya, kasar, maka jadi tidak indah, jadi jelek. Bahkan Allah menyatakan kepada nabinya, in kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Kalau engkau menjadi orang yang keras, kasar ucapannya, faddan ghalidhal qalb, kaku, keras, kasar, lan faddu min hawlik, mereka akan lari dari kamu. Barakallahu fikum. Akan lari mereka. Kenapa? Kalau bisa dengan lembut, kenapa harus keras? Kenapa harus dengan kasar? Qul inna a'udzubikumullah. Maka yang namanya berdakwah, Allah katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, berdakwahlah kepada Allah dengan hikmah, wa mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, dengan mau'izah al hasanah. Rafiqan fi ma ya'mur, menyuruh dengan lembut. Rafiqan fi ma yanha, juga ketika melarang dengan lembut. Haliman fi ma ya'mur, haliman fi ma yanha. Halim juga hampir sama. Helm, lembut dalam menyuruh, lembut dalam melarang. Fal ilmu qabla al amri, maka ilmu sebelum menyuruh. Warifqu ma'al amri, sedangkan kelembutan bersama ketika menyuruh. Wal hilmu ma'al amr, demikian pula kelembutan bersama perbuatanmu menyuruh. Ilmu sebelum menyuruh harus ada ilmu dulu, tapi kelembutan, kasih sayang, kapan? Ketika kamu menyuruh. Yakini dalam hati, niatkan dalam hati bahwa kamu ingin berbuat baik pada orang tersebut. Orang yang ingin berbuat baik pada orang tersebut pasti berharap, ingin kalau dia mau ngikut, ingin dengan sungguh-sungguh dari hatinya, mudah-mudahan dia mau dengar nasihat, bukan sekedarnya saja dan mudah-mudahan gak ngikut, bukan. Kadang-kadang ada yang seperti itu karena jengkelnya. Ya saya sekedar nasihati aja, kalau ngikut ya syukur, enggak ya wis. Karena ini na'azakumullah, dalam hati kecilnya menyatakan mudah-mudahan gak ngikut. Ini na'udzubillah, ada hasad, ada dengki, ada hawa di dalamnya. Kita harapkan kebaikan pada seluruh kaum muslimin, kita harapkan kebaikan pada mereka seluruhnya. Mudah-mudahan mereka kembali, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah, mudah-mudahan mereka mau rujuk, mau yatub ilallah. Kalau sudah diupayakan dengan lembut, diupayakan dengan lembut, dengan lembut, dengan lembut, tetapi dalam keadaan tetap bersikeras, ya, baru beranjak kepada yang berikutnya. Setelah hikmah, apa setelah hikmah? Wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izatil hasanah, kata para ulama, bit targhib wa tarhib, dengan ancaman dan kabar gembira. Kalau kalian mengikuti, Allah akan memberikan pada kalian keselamatan dunia dan akhirat. Allah yang akan memberikan pada kalian balasannya yang berlipat-lipat. Allah akan selamatkan kalian, akan masukkan dalam jannah. Ini terhib. Dan juga diiringi terhib. Tetapi hati-hati, kalau kalian tetap dalam keadaan kalian, inna adzaballahi syadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Kalian akan menyimpang sesat, kalian akan tergolong orang-orang yang begini dan begitu. Ancaman, bukan keputusan, ancaman. Kecuali kalau memang sudah terbukti mereka dalal, dan para ulama melihat orang ini sudah dal, maka cukup. Qul inna a'udzu bikum Allah, kaum muslimin yang saya hormati. Targhib wa tarhib, ini juga upaya. Mudah-mudahan mereka takut. Mudah-mudahan mereka jera. Kalau juga tidak, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau juga tidak mau berubah, maka yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, bantah mereka dengan yang lebih baik. Bahwa apa yang mereka ucapkan salah, bid'ah, batil, ini buktinya, ini dalilnya, dengan yang lebih baik. Billati hiya ahsan, billati hiya ahsan. Saya ulangi, billati hiya ahsan. Orang kalau marah dengan emosi, biasanya membalasnya bukan billati hiya ahsan. Mereka marah dengan caci maki, kamu balas caci maki. Mereka menyatakan kamu bodoh, balas kamu yang lebih bodoh. Ngapain? Kayak anak kecil. Buktikan kalau mereka menyimpang dengan dalil-dalil. Buktikan kalau mereka sesat dengan bukti-bukti. Dengan qaul Allah, qaul Rasul, dengan aqwal ulama. Ini billati hiya ahsan. Jadilhum billati hiya ahsan, bukan debat kusir. Bantah. Dengan tulisan, dengan rekaman, dengan kajian, bantah bahwa ini sesat, ini menyimpang dan seterusnya dan seterusnya. Qanibina a'azakumullah. Apa yang keempat, kalau ternyata enggak jera juga setelah dibuktikan kesesatannya dengan dibantah? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, humila ilal jallad, bawa ke tukang pukul. Bukan dari kita tukang pukulnya, dari pemerintah di daulah Islamiyah. Kalau daulah Islamiyah, maka laporkan biar ditangkap mereka dan dihukum mereka. Ima dengan hukum cambuk atau dengan hukum ta'zir dan seterusnya. Khana bidin a'azakumullah. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, fa in lam yakun aliman lam yakun lahu an yaqfu ma laysa lahu bihi ilm. Kalau dia tidak alim, tidak mengetahui ilmunya, enggak ngerti, maka tidak boleh dia masuk dalam perkara yang dia enggak punya ilmunya. Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau masuk pada perkara yang engkau tidak punya ilmunya. Nasama' wal basar wal fuad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu dan hati kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan mas'ul, akan ditanya. Akan bertanggung jawab. Sehingga harus dengan ilmu. Jangan dengan dhon, jangan dengan tebak-tebakan, jangan dengan kayaknya dan kayaknya. Wa in kana aliman wa lam yakun rafiqan kana qattabib alladhi la rifqa fihi. Kalau dia alim, punya ilmunya, tetapi tidak rafiq, tidak punya kasih sayang, enggak punya kelembutan, maka seperti dokter yang kasar. Fayaghlab 'ala al-marid, bersikap kasar kepada si sakit, kepada pasiennya. Fala yaqbal minhu, maka niscaya mereka enggak akan menerima dari dokternya. Enggak laku dokternya. Bahkan ada yang datang mungkin tambah sakit. Orang itu sembuh karena dua hal. Pengobatan jasmaninya dan penenteraman jiwanya. Iya kan? Dan dokter-dokter itu sebagian mereka sudah pada ngerti, paham. Sehingga dikatakan, tenang Pak, insyaallah cepat sembuh. Ini juga proses membantu kesembuhan. Tetapi kalau datangnya pasien tiba-tiba dimarahi, goblok kamu minum masalah yang demikian. Ini jangan diminum. Ini kamu membunuh diri namanya. Mau dimaki-maki segala macam. Nih, ambil obatnya. Sakit dia keluar. Hatinya paling tidak sakit. Saya berobat dimarah-marahi. Khonibidina azakumullah. Kattabib. Seperti dokter yang enggak punya kelembutan. Wal mu'addibil ghalid. Sama seperti pengajar anak-anak yang kasar. Besok anak-anaknya mutu enggak ada yang mau sekolah. Enggak ada yang mau belajar. Ayo ke masjid, itu belajar. Enggak mau bi, takut bi. Kenapa kasar? Ucapannya kasar, kotor, dicaci maki anak-anaknya. Dikatakan begini, dikatakan begitu. Ya enggak akan mau belajar mereka. La yaqbal minhu al-walad. La yaqbal minhu al-walad. Maka anak itu enggak mau diajari oleh orang yang kasar seperti itu. Qulna a'udzubikumullah, ciri khas guru anak-anak lembut. Iya kan? Karena memang harusnya demikian. Demikian pula dalam dakwah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, hendaklah ilm diiringi hilm. Qulna a'udzubikumullah, enggak ada yang lebih indah. Enggak ada yang lebih baik sesuatu dikumpulkan dengan sesuatu yang lebih daripada al-ilm ilal hilm. Enggak ada yang lebih indah sesuatu digabungkan dengan sesuatu yang lain daripada digabungkannya ilmu dan hilmu. Ilmu dan hilmu. Kalau digabungkan dua perkara itu, indah. Tetapi kalau kelembutannya ada tapi enggak punya ilmu, apa jadinya? Jadi bulan-bulanan manusia. Lemah, lembut, lemah, gemulai, pleyak-pleyak, tapi enggak punya ilmu. Dia tertawakan orang. Diinjak-injak malah. Demikian pula ketika dia punya ilmu, tapi enggak punya hilm. Enggak diterima ilmunya oleh masyarakat. Enggak diterima ilmunya oleh kaum muslimin, karena kekasarannya. Khana bin a'azakumullah. Ketika seorang sahabat yang mulia datang bersama rombongannya, bersama sukunya. Begitu sampai di tempat Rasulullah SAW, mereka berhamburan menuju Rasulullah SAW, sedangkan pimpinannya mengatur barang-barangnya, mengikat unta-untanya. Sampai datang belakangan. Ketika ditanya, apakah kalian mau masuk Islam? Ini pertama awal masuk Islamnya. Mereka semua, iya. Sedangkan pimpinannya menyatakan, ya Rasulullah, kami datang mewakili kaum kami, sedangkan kami tidak memiliki kecuali diri-diri kami. Maka kami masuk Islam. Adapun yang di belakang, kami akan perintahkan mereka. Kalau mereka beriman, alhamdulillah. Kalau mereka tidak, maka itu aku berlepas diri dari mereka. Rasulullah SAW kagum dengan sifat orang ini. Dikatakan, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya engkau memiliki dua sifat yang Allah cinta kepadanya. Pada dua sifat ini. Al-hilm wal-ana. Al-hilm wal-ana. Hilm, kelembutan. Ana itu tidak terburu-buru. Ta'anni. Tidak terburu-buru. Dihitung dulu. Kalau saya begini, akibatnya apa? Kalau saya kasar, nanti bagaimana jadinya? Apa akhirnya? Akan baik atau akan jelek? Kalau saya sikapi demikian, maslahatnya dan mafsadahnya mana yang lebih besar? Mafsadah dan maslahat syariah. Saya ulangi, syariah. Karena sering bahasa-bahasa seperti dipakai oleh mereka, oleh ahlul dalal dari kalangan hizbiyin. Tetapi dengan makna maslahat nafsihi wa mafsadah nafsihi. Apa keuntungan saya, apa kerugian saya? Bukan itu yang saya maksud. Dan bukan itu yang dimaksud oleh para ulama ketika berbicara maslahat dan mafsadah. Maslahat yang syar'iyah, mafsadah yang syar'iyah. Yang dianggap mafsadah oleh syariat dan yang dianggap maslahat oleh syariat, besar mana? Misal, kalau dengan kamu berbuat dengan sikap yang kasar atau dengan keras pada dia, kemudian dia bertambah sesat, bertambah jauh, jangan. Atau justru masyarakat yang tadinya sudah menerima dakwah bertambah lari, ini syariah. Kamu katakan saja dengan yang di bawahnya, tidak dengan kalimat-kalimat yang keras seperti itu. Katakan bahwa mereka mukhalifun li sunnah, mereka menyisihi sunnah. Selesai. Enggak perlu pakai kalimat dajjal. Enggak perlu pakai kalimat apa lagi? Khana bin nazakumullah. Apalagi melaknat tujuh turunan. Enggak perlu. Itu kekasaran. Orang sepintas kilas akan menyatakan bahwa ini jelek. Karena la yunzau an syai'in illa syana. Karena namanya kelembutan, kalau dicabut dari sesuatu akan jadi jelek. Qadibna azakumullah qom muslimin sawarmati. Apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, bahwa siapa yang tidak punya kelembutan maka seperti dokter yang mengobati dengan kasar, atau seperti pengajar anak-anak yang mengajar dengan kasar, maka mereka enggak akan mau menerima, enggak akan mau belajar padanya. Wa qad qala Allah ta'ala li Musa wa Harun, dan Allah telah berkata kepada Musa dan Harun untuk datang kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepadanya qawlan layyina, ucapkan dengan ucapan yang lembut, barangkali dia mau ingat atau mau takut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Masih diharapkan. Didawahi dengan lembut, didawahi dengan qawlan layyina. Allah yang memerintahkan, qula lahu qawlan layyina. Qanifidina azakumullah, setelah didakwahi oleh Musa dengan qawlan layyina, ternyata jawabannya penentangan, diberikan bukti-bukti berupa mukjizat, ternyata jawabannya adalah menantang untuk adu kekuatan sihir, padahal Musa bukan tukang sihir alaihi salam. Maka saat itu terlihat bahwa memang dia adalah aduwullah. Ibrahim alaihi salam juga sama, menasehati bapaknya dengan lembut, dengan lembut, sampai dia bersumpah, la astaghfirunna lak, sungguh demi Allah aku akan mintakan ampun untukmu wahai ayahku. Padahal ayahnya demikian kafir, tapi apa itu untuk membikin dia lunak atau membikin dia mau mendengarkan. Falamma tabayyana lahu annahu aduun lillah, ketika sudah jelas baginya bahwa ayahnya ternyata musuh Allah, tabarra'a minhu, berlepas diri daripadanya. Jangan terus pakai yang ini, enggak pindah-pindah ke situ. La'allahu yatadakar, terus kapan tabarra'a minhu, kapan berlepas diri daripadanya? Apakah enggak pernah tabayyan bagimu? Kalau sudah tabayyana lahu anahu aduun lillah, kalau sudah jelas bahwa dia menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang dengan hawa, tabarra'a minhu. Asyahid, mulailah dengan lembut, mulailah dengan hukum asal. Kalau bisa lembut, kenapa harus keras? Kalau bisa dengan lembut, ngapain harus bentak-bentak, ngapain harus cacimaki, ngapain harus mengatakan ucapan-ucapan yang tidak pantas? Ucapkan qala Allah, qala Rasul, selesai. Thumma man amara aw naha fala budda an yu'dha. Catatan berikutnya dari Syekhul Islam rahimahullah, juga siapa yang berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, pasti akan disakiti, pasti akan mendapatkan gangguan, pasti akan yu'dha, mendapatkan adha. Dan itu sudah sunnatullah, sudah sunnatullah. An yu'dha fil 'adah, akan diganggu biasanya. Fa'alaihi an yasbir, maka atasnya untuk sabar. Wa yahlim, untuk tetap lembut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahlah kepada yang baik, cegahlah dari yang munkar, dan sabarlah. Mau berdakwah tapi enggak mau sabar, enggak bisa. Mau berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, tapi enggak mau disakiti, enggak mau diganggu, enggak mungkin. Sudah sunnatullah, orang yang berdakwah pasti mendapatkan tantangan, mendapatkan cobaan, mendapatkan gangguan, mesti. Demikian keadaannya fil 'adah. Maka hendaklah sabar dalam dakwah. Jangan mempengaruhi dakwahmu karena kejengkelan. Disinilah letak ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'jilu i'jilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Diingatkan masalah maksiat. Ya akhi, berhenti ya akhi. Haram alaik. Tak boleh itu, haram. Enggak takut kamu sama Allah Taala. Ternyata dia mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti hatimu. Diam, kamu sok pintar dan sebagainya dan sebagainya. Tiba-tiba karena jengkel, kamu mengatakan, ah dasar mubtadi ondal, kafir kamu. Apa namanya ini? Tidak adil. Tidak adil. Dia bukan kafir, dikatakan kafir. Dia bukan mubtadi ondal, kamu katakan mubtadi ondal. Kenapa? Karena jengkel. Sabar. Karena jengkelnya, karena marahnya, yang keluar hawa nafsu. Kemarahan. Qul inna a'udzubikumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ikhwani ahli sunnah. Kalau mendakwahkan sunnah, harus dengan cara sunnah. Mendakwahkan sunnah dengan cara yang sunnah. Yaitu adil. Apa maknanya adil? Sesuai dengan kaedah-kaedah yang digariskan dalam Quran dan sunnah. Sesuai dengan kaedah-kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan melampaui batas ghulu, berlebihan. Dan jangan juga muqassir. Jangan ghulu karena jengkel. Dan jangan muqassir karena malas. Karena jengkel akhirnya berlebihan kata-katanya. Lebih dari ukuran yang seharusnya. Sebaliknya, alah malas nasihat orang ini. Akhirnya muqassir. Itu kemungkaran, biarin. Suruh sesat sekalian. Qul inna a'udzubikumullah. Ini salah lagi. Walaupun kita sudah menjauhi mereka, tetap kalimatnya ittaqillah, kembali pada sunnah. Kembali pada qala Allah qala Rasul, kembali kepada aqwalul ulama. Tinggalkan hawa nafsu kalian, tinggalkan kebinahan kalian. Qul inna a'udzubikumullah kaum muslimin sarmati. Kata Syekhul Islam rahimahullah, man amara aw naha fala budda an yu'da fil 'adah, pada kebiasaannya. Fa alai an yasbir wa yahlim, maka baginya untuk sabar dan bersikap lembut. Kama qala ta'ala wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min 'azmil umur. Yang demikian merupakan 'azmil umur. Azm, tekad yang kuat. Semangat yang tinggi, yang bagus adalah kalau dia tetap tegar di atas hak, tetap tegar di atas amar ma'ruf nahi munkar, tetap sabar dan lembut dalam keadaan mereka menentang, dalam keadaan mereka mencaci, tidak berubah. Ini berat, tapi harus. Berat. Kamu jengkel, marah, emosi, tapi kata-kata enggak boleh berubah. Enggak boleh berubah. Artinya enggak boleh berlebihan melampaui batas, tetap apa kata Allah, apa kata Rasulnya. Itu salah munkar. Wah, dia maki-maki, itu salah munkar. Tinggalkanlah. Masih mereka menyatakan ini dosa haram. Masih sama, enggak berubah. Enggak meningkat tiba-tiba jadi mubtadi dhal, tiba-tiba jadi kafir. Enggak. Tetap itu kemunkaran, itu kemunkaran. Wa qala aidan, berkata juga Syekhul Islam rahimahullah, wal wajib 'alal amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar an yakuna amruhu wa nahyuhu lillah. Kaidah berikutnya dari kaidah amar ma'ruf nahi munkar adalah hendaklah bagi orang yang menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah pada yang munkar atau mencegah dari yang munkar, hendaklah lillahi, untuk Allah, karena Allah. Bukan karena saingan dagang madu. Bukan karena saingan lahan. Bukan karena rebutan kekuasaan. Bukan. Kok saya tidak dijadikan tokoh? Yang dijadikan tokoh kok dia? Siapa sih dia? Lihat, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Cari sama dia, tajassus. Kan? Benar? Hei wahai kaum muslimin, kamu tahu dia? dia itu ternyata begini, begini, begini, begini. Apa ini? Nahi munkar. Kadzdzab. Bukan. Niat kamu bukan nahi munkar. Niat kamu adalah rebutan. Pamor. Rebutan kekuasaan. Rebutan popularitas. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari kebusukan yang seperti itu. Kita mengingatkan karena Allah. Menyuruh karena Allah. Mencegah kemunkaran karena Allah. Bukan urusan masalah saingan-saingan seperti itu. Apalagi urusannya masalah dagang, masalah dunia, yang tadinya dia tahu kemunkaran itu sudah lama, gak pernah ngomong. Begitu tiba-tiba dia mengganggu lahan dagangnya dia, kurang ajar, saya diam-diam kan ternyata dia begini, dia begitu, mulai berbicara. Kamu itu berbuat kemunkaran, begini, dagangmu tuh gak sah. Diumumkan kemana-mana. Ini orang bukan ahli sunnah, ahlul bid'ah. Kenapa? Dagangnya dengan cara bid'ah. Dengan cara begini dan begitu. Kenapa sejak lama gak disebutkan? Kenapa sejak lama kamu diam? Karena waktu itu masih kerjasama. Sekarang sudah pecah, sudah bersaing. Baru nahi munkar. Sayang. Kalaupun munkarnya benar-benar munkar, kamu gak dapat pahala. Karena niatnya bukan karena mengingkari kemunkaran. Niatnya persaingan dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan yakuna qasduhu ta'atullah. Hendaklah maksud yang kita niatkan dalam hati adalah ketaatan pada Allah. Aku ingin taat pada Allah SWT. Wan yakuna maksuduhu salahul ma'mur. Dan juga niatkan, maksudkan pada hatimu kebaikan pada yang disuruh. Lihat bedanya dengan yang tadi. Pengen menjatuhkan, pengen mengalahkan, pengen menyaingi, pengen na'udzubillah. Tetapi semestinya yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, maksuduhu salahal ma'mur. Maksudnya adalah kebaikan orang yang disuruh. Bagaimana supaya orang ini jadi baik? Bagaimana supaya orang ini mendapatkan kebaikan, keselamatan, mendapatkan bimbingan, hidayah? Maka diingatkan. Akan beda terasa. Niscaya kalian akan pernah mengalami. Orang yang datang menegur dengan niat yang lain, dan orang yang menegur dengan niat sayang pada kamu. Beda apa enggak beda? Akan beda. Akan terasa berbeda. Orang ini mengingatkan karena kamu dicintai oleh dia. Dan ingin agar engkau jadi baik. Ingin agar engkau menjadi orang yang saleh. Paling tidak, kalau tidak berhasil menjadikan orang tadi jadi saleh, kalau enggak berhasil merubah jadi baik, paling tidak kita telah menegakkan hujjah. Berarti apa tujuannya? Maksuduhu salahul ma'mur. Kebaikan yang kita dakwahi. Itu harapan pertama. Kalau tidak, paling tidak kita mengharapkan iqamatul hujjah alaihim. Tegaknya hujjah atas mereka. Wa la yakuna maqsuduhu talabur ri'asah. Jangan maksudnya hanya mencari kepemimpinan, mencari ketenaran li nafsih, mencari popularitas untuk dirinya, wa ta'ifatihi atau pada kelompoknya. Aw tunaqqis ghayrahu atau ingin menjatuhkan yang lainnya. Jangan karena ingin mengangkat dirinya, jangan pula karena ingin menjatuhkan yang lainnya. Tetapi niatlah karena Allah, untuk Allah, ikhlas untuk kebaikan mereka, untuk membimbing mereka kepada kebaikan agar mereka mendapatkan bimbingan, atau untuk menegakkan hujjah. Wa asluddin, kata Syekhul Islam rahimahullah, dan memang dasar agama adalah an yakunal hubbu lillah wal bughdu lillah. Wal mu'alah lillah, wal mu'adah lillah. Yang namanya prinsip agama adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah, berwala karena Allah, bermusuhan juga karena Allah. Wal ibadah lillah, wal isti'anah billah. Beribadah kepada Allah, meminta tolong juga kepada Allah. Wal khauf minallah, dan takut juga hanya kepada Allah. Waraja minallah, dan harapan juga kepada Allah. Qanifidina azakumullah, berkait semua ini dengan masalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sangat berkait. Hublillah wal bughdillah. Sangat berkait. Kita cinta pada mereka karena Allah. Maka ketika mereka melakukan kemunkaran, kita ingatkan karena Allah. Kalau mereka bersikeras dengan kejelekannya, apalagi dengan kebidaahannya, maka kita enggak suka sama dia. Sudah diingatkan, diingatkan, tetapi tidak mau mengindahkan nasihat kita. Maka kita benci karena Allah. Kita berkawan dulu karena Allah, dan kita berpisah sekarang karena Allah. Dan juga ibadahnya kepada Allah, dakwahnya untuk Allah, itu ibadah. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar ibadah. Lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anah, dan minta tolongnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takutnya juga kepada Allah. Menyampaikan perintah kepada yang ma'ruf, larangan dari yang munkar, tidak takut laumat lahim. La yakhafuna laumat lahim, enggak takut cercaan orang yang mencerca. Takutnya hanya pada Allah Ta'ala. Silakan kalian berbicara apapun, saya akan katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang ma'ruf adalah ma'ruf, yang munkar adalah munkar. Saya tidak peduli, saya tidak takut pada siapapun kecuali pada Allah SWT. Berkait dengan keikhlasan. Waraja minallah, dan harapan juga hanya kepada Allah. Kita katakan pada orang tadi, ini munkar, ini haram, siapapun dia. Apakah dia donatur kita ataupun dia orang fakir, tetap kita katakan bahwa ini munkar. Yang ma'ruf kita katakan ini ma'ruf. Nanti anu kita, saya berharap kalau dia masih mau membantu kita. Harapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja minallah, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala dengan keikhlasan kita, dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita. Kita katakan hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang ma'ruf adalah ma'ruf, yang munkar adalah munkar. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, masih prinsip agama. Al-ata' lillah wal mana' lillah. Memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Kok bisa? Nah, kalau memberi karena Allah, sedekah itu jelas. Syariahnya, syariatnya sangat jelas, dalil-dalilnya untuk bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Tetapi tidak memberi. Yang mungkin di bayangan kita berarti bakhil. Kok bakhil karena Allah? Kamu pernah anakmu minta sesuatu yang berbahaya kemudian kamu tidak kasih? Pernah. Kenapa itu? Karena sayang pada mereka. Taib. Kamu berarti tidak memberi anakmu karena Allah SWT ingin kebaikan buat dia. Kalau ada satu orang minta kepada kamu, jadikanlah aku pimpinan. Kamu lihat orang ini tidak sanggup. Maka Rasulullah SAW menyatakan, dengan aku tidak memberikan kepemimpinan kepada orang yang memintanya. Dalam riwayat dikatakan, engkau memiliki kelemahan. Baik atau tidak baik? Baik karena Allah. Karena sayang pada dia. Kalau orang tidak mampu dijadikan sebagai pimpinan, apa jadinya? Kasihan. Dia memiliki tanggung jawab yang besar, dia tidak mampu, akhirnya dia berbuat zalim. Berbuat ketimpangan, berbuat berbagai macam kesalahan-kesalahan. Yang satu, minta ini. Yang kalau diberikan, akan rusak buat dia. Maka tidak. Aku tidak akan memberikan kepada kamu bantuan, tapi aku akan memberikan dalam bentuk lain. Karena sayang padanya. Sudah pernah, sudah dicoba, habis. Dikasih modal, habis. Kamu kerja sama saya. Loh, enggak ngasih, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakannya bukan minta, bahkan utang. Saya utang dulu. Dikasih, habis, enggak bisa. Kasih lagi, enggak bisa. Sudah. Berarti kamu enggak mampu untuk usaha. Kamu jadi pekerja saja, kita gaji, selesai. Qanifidina azakumullah, ata lillah wal mana' lillah. Memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah. Bukan bakhil, tetapi karena dia melihat akibat jeleknya pada orang tersebut. Wa hadza innama yakunu bi mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua tadi harus dengan bimbingan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harus dengan sunnah. Siapa yang harus dimusuhi dan siapa yang harus ditemani? Siapa kawan, siapa lawan? Cinta kepada siapa, benci kepada siapa? Itu semua harus dengan bimbingan sunnah nabawiyah. Harus dengan bimbingan sunnah nabawiyah. Karena amruhu amrullah, wa nahyuhu nahyullah, mu'adatuhu mu'adatullah, wa ta'atuhu ta'atullah. Karena sunnah nabawiyah, sunnah nabi, perintahnya merupakan perintah Allah, larangan beliau merupakan larangan Allah. Dan kalau memusuhi beliau alaihi salatu wassalam, berarti memusuhi Allah. Dan kalau taat pada beliau alaihi salatu wassalam, berarti kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'siyatuhu ma'siyatullah, dan bermaksiat kepada nabi berarti bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Intaha, selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Khon ibn na'azakumullah, dan ini terkandung dalam sekian banyak hadis-hadis, bahkan dalam ayat Al-Quran Allah perintahkan untuk taat pada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah SAW menyatakan, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah. Siapa yang mentaati aku berarti mentaati Allah, siapa yang bermaksiat kepadaku berarti bermaksiat pada Allah. Ini sunnah. Maka semua tadi dengan bimbingan sunnah nabawiyah. Berkata Syekhul Islam rahimahullah dalam kesempatan lain yang hampir sama dengan ini, tetapi dari sisi sebaliknya. Wa minan nasi man yuridu an ya'mur wa yanha imma bilisanihi wa imma biyadihi mutlaqan. Ada beberapa kelompok manusia yang ingin beramar ma'ruf, bernahi munkar dengan lidahnya atau dengan tangannya secara mutlak. Min ghairi fiqhin wala hilmin wala sabrin wala nazar fi ma yasluh minhu dhalik wa ma la yasluh. Tanpa fiqh, tanpa kelembutan, tanpa kesabaran, dan tidak melihat mana yang lebih aslah, mana yang lebih baik, mana yang lebih saleh, mana yang lebih memperbaiki, dan juga tidak melihat ma yuqdar wa ma la yuqdar alaih. Tidak melihat apa yang dia mampu dan apa yang dia tidak mampu. Ini khunidina azakumullah. Akhirnya fayati bil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar mu'taqidan annahu muti'un lillah war rasul wa huwa mu'tadin. Maka akhirnya dia beramar ma'ruf nahi munkar, dia kira sedang taat pada Allah, ternyata dia bukan taat pada Allah tetapi mu'tadin, melampaui batas, melampaui garis-garis Allah dan garis-garis Rasulnya. Kama nasaba kathirun min ahlil bid'i wal ahwa'i, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, ahlul ahwa, pada amr dan amr ma'ruf nahi munkar. Kal khawarij, seperti khawarij. Ikhwan fillah na'azakumullah, dicontohkan satu tetapi disebutkan secara umum, ahlul bid'ah wa ahlul ahwa. Beramar ma'ruf nahi munkar tapi bighairi fiqhin, tanpa fiqh, tanpa ilmu. Wala hilmin, tanpa kelembutan. Wala sabrin, tanpa kesabaran. Berjalan beramar ma'ruf dengan nahi munkar dengan berbagai macam emosi dan kemarahan. Bila ilmin, apa jadinya? Jadinya kemunkaran a'zam wa a'zam. Jadinya adalah kemunkaran yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Minum khamr dengan pembunuhan, mana yang lebih besar? Maksudnya mencegah manusia dari minum khamr, berangkat dengan motor-motor mereka, dengan pentungan mereka, dengan parang-parang mereka, kemudian terjadi pertumpahan darah, ada yang mati. Akhirnya mereka melawan, terjadi pertumpahan darah sesama muslimin. Mana yang lebih besar, kemunkaran yang pertama atau kemunkaran yang kedua? Qad bidna'azakumullah. Tidak ragu lagi, kemunkaran dalam bentuk pertumpahan darah a'zam wa a'zam, apalagi dengan pembunuhan yang ancamannya sangat mengerikan. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazawuhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu, diancam dengan nar kekal di dalamnya dan diancam pula dengan kemurkaan Allah dengan laknat. Jahil, bodoh, menginginkan mengingkari kemunkaran ternyata jatuh pada kemunkaran yang lebih besar. Qanafirina'azakumullah, ini tingkah polanya ahlul bid'ah, ahlul dalal. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkarnya tanpa ilmu, hanya dengan emosi, hanya dengan kemarahan. Qanafirina'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dan ini bukan cuma khawarij, Mu'tazilah. Di antara prinsip-prinsipnya, di samping masalah tauhid yang maknanya penolakan sifat, tauhid menurut Mu'tazilah artinya menolak sifat. Kemudian yang kedua, keadilan. Maksudnya keadilan menolak takdir. Kalau ada takdir itu tidak adil. Sampai ketiga, keempat, yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah, punya amar ma'ruf nahi munkar Mu'tazilah. Nah, apa itu? Bolehnya memberontak pada penguasa yang zalim. Taib. Bagaimana dengan Murji'ah? Yang katanya lembut, orang bagaimanapun jeleknya, berbuat dosa apapun tetap mukmin, sempurna keimanannya. Tetap sama. Masalah ingkarul munkar, kata mereka wajib ingkarul munkar. Yaitu bolehnya memerangi penguasa kalau berbuat zalim. Murji'ah. Sebagaimana dinukil dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis yang pernah kita bahas di Jakarta ini. Dulu berapa tahun lalu. Diriwayatkan dari Amir bin Tahir rahimahullah. Ana ubghiduhum, yani ubghid Murji'ah. Aku benci pada mereka Murji'ah. Litnain, litnatain, karena dua perkara. Pertama, mereka membelakan khuruj, memberontak pada para penguasa. Kedua, aku enggak tega mengatakan bahwa imanku seperti imannya Imam Ahmad. Enggak sampai hati aku mengatakan begitu. Tapi mereka berkata, iman kami seperti imannya Jibril wa Mikail. Seperti imannya Abu Bakar wa Umar. Seperti imannya para rasul. Kalau menurut mereka, iman mereka sama semua, enggak tinggi, enggak rendah. Astagfirullah. Aku menyatakan imanku seperti Imam Ahmad aja enggak tega. Di mana aku, di mana Imam Ahmad? Tapi mereka menyatakan iman mereka seperti imannya Abu Bakar wa Umar, bahkan Jibril wa Mikail. Khonibuddin a'azakumullah. Lihat asy-syahid Ujuban Amir bin Tahir rahimahullah, gubernur yang sunni yang belajar dari para ulama, menyebutkan bahwasanya aku benci Murji'ah karena mereka menghalalkan pemberontakan pada penguasa. Lihat. Syiah Rafidah. Hadis wala haraj. Syiah Rafidah, silakan sampaikan beritanya, enggak perlu ragu. Semua orang tahu bagaimana mereka menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan pemberontakan, menghalalkan untuk membunuh orang-orang yang dianggap sebagai penentang mereka. Qanibina azakumullah. Syiah Rafidah ma'ruf, masyhur. Kita tahu beritanya bagaimana di Yaman membantai kaum muslimin, membantai ahlu sunnah, memerangi penguasa, memberontak. Tayyib. Satu lagi yang lembut, kelompok sufi. Bagaimana keadaan mereka kalau amar ma'ruf nahi munkar? Bi fiqhin atau bi ghairi fiqhin? Taib, pondoknya ahli sunnah yang dibakar di Aceh oleh siapa? Sufi. Masjid yang diruntuhkan, yang dirusak oleh mereka. Siapa yang merusak? Sufi. Maka ahli sunnah, usikum bitaqwallah. Jangan menyerupai mereka ahlul bidah wa dalalah. Amar ma'ruf nahi munkar dengan sabar, dengan lembut. Jangan dengan emosi, jangan dengan kemarahan. Kalau beramar ma'ruf nahi munkar bighairi fiqhin wala hilmin wala sabrin, maka yang terjadi adalah kemunkaran yang lebih besar. Kemunkaran yang lebih besar. Ada seorang di Pakistan sana punya pondok ahli sunnah, tapi dituduh oleh orang-orang sufi di sekitarnya dengan pondok Wahabi. Berangkat pagi mau ngajar, hilang pondoknya, rata dengan tanah. Oh, itu nahi munkarnya sufi. Kayak gitu. Kemudian kita mau membalas, kita balas, runtuhkan pondok mereka. Tidak hikmah. Itu bukan hikmah. Isbir, sabar. Tetap kita sampaikan yang hak. Tetap kita sampaikan kebenaran. Kita sampaikan sesatnya aliran-aliran sufi, sesatnya Syiah Rafidhah. Tetap. Tidak berubah. Tidak kemudian berubah menjadi anarki. Tidak berubah kemudian menjadi perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala, kata Syekhul Islam rahimahullah, kal khawarij fi ghairihi mimman ghalata fi ma atahu Allah min al-amri wan nahi wal jihad. Seperti khawarij dan lain-lain mereka yang salah dalam apa yang mereka anggap amar ma'ruf nahi munkar dan jihad. Jihad, jihad, jihad yang dilawan muslimin. Daulah Islam, daulah Islam, daulah Islam Irak dan Suriah yang dibantai muslimin. Lo mereka murtadin, kenapa murtad? Karena mereka enggak mau jihad. Astagfirullah. Enggak mau jihad? Kafir? Keluar dari Islam? Karena mereka tidak mau bergabung dengan kita. Kalau tidak mau bergabung, kafir, keluar dari Islam. Masya Allah. Khamilin a'azakumullah. Ini betul-betul fitnah yang mengerikan. Fitnah ISIS atau Da'is. Jihad benderanya. Yang dilawan semua pihak. Bahkan sesama khawarij saling memerangi. Karena di sana ada front lain. Seperti Al-Qaeda, diperangi juga oleh dia. Masya Allah, muslimin melawan muslimin. Ada dua orang sahabat, yang dikisahkan oleh beberapa ikhwan kita. Beberapa sahabat. Kental akrab. Tapi karena pemikirannya khawarij, berangkat ke Suriah. Sebelum terjadinya munculnya Da'is ini. Sampai di sana, yang satu masuk ke sana, satu masuk ke sini. Tidak paham. Terakhir saling bunuh. Temannya disuruh untuk membunuh temannya yang akrab dari sini, berangkat bersama, berangkat bareng. Sampai tertimpa seperti shock gitu. Karena dia melihat temannya dia bunuh sendiri. Berangkat bersama, ngurus bersama, sampai sana saling bunuh. Khodimun na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Cukup untuk menyatakan mereka khawarij adalah dakwah mereka ketika menyatakan hijrah kepada kami, apakah kalian sabar dipimpin oleh tagut? Itu cukup. Cukup menunjukkan kalau mereka khawarij. Artinya seluruh dunia tidak ada penguasa muslim, walaupun Saudiyah. Walaupun Saudiyah yang benderanya la ilaha illallah, yang dasarnya Quran was sunnah dengan pemahaman salaf, walaupun di sana ada para ulama, itu cukup menunjukkan kalau mereka khawarij. Tidak dianggap muslim kecuali kalau bergabung dengan mereka. Qanibidin a'azakumullah kaum muslim yang saya hormati. Ini semua bentuk-bentuk penyimpangan dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar dan jihad. Thanian, kaidah yang kedua, kaidah fil ibadat, kaidah dalam masalah ibadah. Duhurnya jam berapa? Baik. Kaidah fil ibadat. Al-ibadat mabnaha ala tawakuf. Kaidah yang kedua, kaidah dalam beribadah. Ibadah dibangun di atas prinsip tawakuf. atau tauqif. Yani ibadah tauqifiyah. Tauqifiyah yani naqif ala ma qala Allah qala Rasul. Berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Ikuti. Ya. Tidak bisa bikin sendiri, enggak bisa ngarang sendiri, enggak bisa menebak-nebak. Fallahu amara bittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah memerintahkan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kalimatnya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta pada kalian. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah perintahkan nabinya untuk berkata, kalau kalian cinta pada Allah, ikutilah aku. Dan ikutilah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul adzim, dan ini adalah kemenangan yang besar. Ini juga perintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Maka ibadah harus dengan perintah Allah, harus dengan perintah Rasul. Wa fi sahihaini, dan dalam dua kitab sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau qabbal al-hajar, beliau mencium Hajar al-Aswad. Kemudian Umar berkata, "Inni la'alamu annaka Hajar." Aku tahu engkau itu batu. "La yatadurru wa la tanfa." Engkau tidak memberikan madarat, tidak memberikan manfaat. Engkau tidak bisa menakdirkan kebaikan ataupun keburukan. "Laula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuk." Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium engkau, aku pun gak akan mencium engkau. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Umar beribadah, mencium Hajar Aswad, ibadatan lillah, sebagai peribadatan kepada Allah, dengan ittiba'an lis sunnah, dengan mengikuti sunnah. Nabi mencium, saya juga mencium. Adapun engkau batu, saya tahu. Batu tidak bisa menakdirkan, gak bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Tetapi karena Rasulullah SAW melakukannya, aku melakukannya. Kaum muslimin yang saya hormati, dikalahkan akalnya, dikalahkan ra'yunya dengan dalil, dengan hujjah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama seperti Ali bin Abi Thalib ketika mengusap sepatunya, khufnya di atasnya. Beliau berkata, "Lau kana ad-dinu bil aql," kalau saja agama itu dengan akal, niscaya bawahnya lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Kalau dengan akal, mana yang kotor? Sepatu kita, atasnya apa bawahnya? Bawahnya. Tetapi karena beliau melihat Rasulullah SAW mengusap atasnya, maka dia mengusap atasnya. Sunnah. Dikalahkan akalnya. "Lau kana ad-dinu bil aql," kalau agama dengan akal, niscaya bawahnya lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Khana bin na'azakumullah. Wa qad taqaddama qawlu ba'd as-salaf, dan sudah lewat pembahasan nukilan-nukilan ucapan sebagian para salafus saleh yang menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ngikut sajalah kalian dan jangan mengada-ngada. Faqad kufitum. Kalian telah tercukupi. Cukup. Ikut saja. Jangan mengada-ngada. Ini dasar dari ibadah. Ibadah harus dengan dasar ngikut. Kalau enggak ada contohnya, jangan. Kalau belum tahu, jangan kerjakan. Jadi, kalau belum tahu, jangan kerjakan. Iya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Beda dengan masalah dunia. Kalau masalah dunia, Allah Subhanahu wa taala menyatakan khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Aku ciptakan untuk kalian di muka bumi ini seluruhnya. Berarti boleh semua. Kecuali kalau datang larangan, yang ini haram, yang ini haram. Kenapa hukum asalnya boleh semua? Khalaqalakum, Allah ciptakan untuk kalian. Kalau ini bagaimana? Untuk kalian. Kalau yang ini boleh. Untuk kalian. Semua untuk kalian. Kecuali kalau dikatakan oleh Rasulullah SAW, ini haram. Babi haram. Anjing atau yang bertaring dari binatang buas haram. Selesai. Maka itu ditinggalkan. Berarti yang tidak tahu, boleh. Kalau gak ada larangan, boleh. Tapi ibadah sebaliknya. Kalau ibadah sebaliknya, jangan beribadah. Kecuali kalau diperintah. Jangan beribadah, kecuali kalau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Berarti beramal ibadah harus dengan perintah. Harus dengan perintah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikut sajalah, jangan mengada-ngada, cukup. Kama taqaddama anna min syarti qabulil amal, sebagaimana telah lewat bahwa syarat diterimanya amalan adalah tajridul mutaba'ah dir Rasul SAW. Syarat diterimanya amalan setelah keikhlasan untuk Allah, apa yang kedua? Tajrid al mutaba'ah, mengkhususkan ikutan, hanya ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqad ja'at an-nusus al-kathira fil Qur'an was sunnah allati fiha al-amr bi ta'atillah wa ta'ati rasulih. Sudah banyak ayat-ayat, sudah banyak nas-nas dari Qur'an dan sunnah yang memerintahkan untuk taat pada Allah dan taat pada rasulnya. Wan nahi, dan larangan dari kemaksiatan. Kemaksiatan kepada Allah dan kemaksiatan kepada rasulnya. Fala yajuzu li ahadin an yakhruja amma madat bihi sunnah. Maka enggak boleh seorang pun untuk keluar dari apa yang telah digariskan dalam sunnah. Wadalla alaihi alkitab was sunnah. Jangan keluar dari apa yang telah ditunjukkan dalam kitab was sunnah. Wa kana alaihi salaful ummah. Jangan keluar dari apa yang telah dijalani oleh para salaful ummah. Selesai masalah ibadah. Ringkas tapi jelas, masya Allah. Jazahallahul muallif khairu jaza anna wa 'anil muslimin. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.